Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah pada kesempatan ini pembahasan bab yang keempat, yaitu bab tentang rukun-rukun, syarat, sebab, dan penghalang-penghalang waris. Telah berlalu pembahasan rukun-rukun waris dan juga syarat-syarat waris. Kita akan masuk kepada perkara yang ketiga, yaitu asbabu al-mirath, sebab-sebab waris. Nah, kita baca diktat yang ada di hadapan kita ini. Sebab-sebab waris. Waris mewarisi dalam Islam tidaklah terjadi begitu saja tanpa adanya sebab. Tetapi waris mewarisi itu akan terwujud ketika ada apa? Sebabnya. Ada tiga sebab yang disepakati oleh para ulama sebagai sebab terjadinya hubungan waris-mewarisi. Jadi ketika berbicara tentang sebab-sebab waris, itu ada tiga sebab yang disepakati. Nah, berarti di sini ada isyarah, ada sebab yang apa? Tidak disepakati, atau mukhtalaf fih. Adapun tiga yang akan dibahas ini, tiga yang akan disebutkan ini adalah perkara yang merupakan kesepakatan para ulama bahwasanya ada tiga sebab ya terjadinya hubungan waris mewarisi. Sebab itu adalah nikah, kemudian nasab, dan yang ketiga wala. Ini tiga sebab yang disepakati. Nikahun, nasabun, wala. Ya, ini tiga sebab. Nah, kita rinci satu persatu. Yang pertama adalah nikah. Pernikahan ini adalah sebab adanya hubungan waris mewarisi antara ya, suami dan apa? Istri. Dengan sebab nikah itulah kemudian ada suami, dan dengan sebab nikah itulah kemudian ada apa? Istri. Wa bainahuma, dan di antara keduanya ada hubungan apa? Waris mewarisi, sebagaimana kita telah membaca di dalam ayat yang ke-12 dari surah An-Nisa. Ya, pembahasan tentang warisan zauj dan zaujah. Ya. Tetapi perlu ditekankan di sini bahwasanya pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang dibangun di atas akad nikah yang sah. Nah, inilah pernikahan yang menjadikan adanya hubungan apa? Waris. Ketika pernikahan itu adalah pernikahan yang dibangun di atas akad nikah yang sah. Nah, adapun nikah yang tidak sah, maka tidak ada hubungan waris-mewarisi. Ya. Nikah yang kelima misal, ada akadnya batil. Orang sudah punya istri empat, nikah lagi yang kelima. Yang empat masih ada sama dia. Nah, nikahnya tidak apa? Tidak sah. Walaupun yang menikahkan walinya. Tapi ini pernikahan yang batil. Tidak ada hubungan waris-mewarisi. Karena nikah yang kelima itu haram, tidak sah. Walaupun dia punya surat nikah misalnya, karena dia bisa berbuat sesuatu, dia punya akte nikah misal. Ya. Ya ini ya tidak sah. Ya mungkin ya terjadi ya. Istri pertama punya akte nikah, istri kedua sah tapi tidak punya akte nikah, yang ketiga juga sah juga, namun tidak punya akta nikah. Yang kelima sah juga, tidak punya akta nikah. Nah, dia nikah lagi yang kelima, diurus di Departemen Agama. Nah, kamu sudah punya akta nikah berapa? Satu, memang satu. Taib, sehingga dia punya akta nikah untuk istrinya yang kelima. Tetapi pernikahan itu pernikahan yang tidak apa? Tidak sah. Ya. Jadi sekali lagi, pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang dibangun di atas akad nikah yang sah. Dengan akad nikah yang sah inilah kedua pasangan resmi menjadi suami dan istri. Dan dengan akad nikah itu pula, ya, yaitu akad nikah yang sah, keduanya kemudian memiliki hak untuk saling mewarisi, walaupun belum terjadi khalwat, walaupun belum kumpul di antara keduanya. Baru nikah, ya. Nah, angkah tukang, kemudian qabil tu, saking senangnya meninggal ketika itu. Ya. Taib, meninggal saking senangnya. Tapi sudah sah nikahnya. Tapi baru nikahan, mungkin capek atau apa, meninggal. Ya sudah sah menjadi suami apa? Istri, walaupun baru akad. Nah, mempelai laki-laki mati, kebetulan dia punya harta banyak. Maka istrinya, ya, adalah sah menjadi istri dan berhak mendapatkan apa? Warisan. Meskipun belum terjadi khalwah, ya, meskipun belum ada al-jima di antara keduanya. Nah, kemudian ada permasalahan, ya. Apabila terjadi talak raj'i, nah ini masalah berikutnya, ya. Orang nikah sah suami istri, kemudian di tengah-tengah pernikahan itu terjadi talak, ya. Talak raj'i. Yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak yang memungkinkan bagi suami untuk rujuk, yaitu talak pertama dan talak yang berapa? Kedua. Ya, apabila terjadi talak raj'i, apakah masih ada hubungan waris mewarisi antara keduanya? Nah, soal ini. Hari ini dicerai, cerai yang pertama, baru mencerai, dua hari kemudian mati suami. Nah, atau salah satu di antara keduanya meninggal, istrinya yang meninggal. Ya. Atau bagaimana seperti ini? Apakah masih ada hubungan waris mewarisi antara keduanya ketika salah satu di antara keduanya meninggal di saat talak apa? Rojai. Nah, maka jawabannya, apabila salah satu dari keduanya meninggal dalam masa iddah, masih dalam masa apa? Iddah. Yani salah satu quru', ya. Yeah. Jika salah satu keduanya meninggal dalam masa iddah, ya, maka masih memungkinkan bagi mereka untuk saling waris mewarisi selama meninggalnya itu masih dalam masa apa? Iddah. Karena status keduanya masih teranggap sebagai suami istri, ya. Suami masih wajib memberikan nafkah. Ini karena masih tinggal dalam satu rumah, walaupun sudah ditalak masih, ya, masih apa namanya, memungkinkan dia tinggal di rumah suaminya. Nah, ya, hari Senin ditalak, ya, talak satu, masih di rumahnya, masih di rumah suaminya. Ya. Tapi sampai seminggu, ya, satu bulan tetap di situ. Ya. Kemudian setelah itu mati salah satu di antara keduanya, baru satu bulan, baru satu kali haid atau satu kali apa, suci, berarti masih dalam masa apa? Iddah. Selama masih dalam masa iddah, maka ya hubungan keduanya, status keduanya masih suami istri. Jadi ada apa namanya, waris mewarisi. Ya. Nah, mungkin saja ada kasus seperti itu. Antum ditanya, ya, suami saya meninggal, ya, sebulan sebelumnya mentalak saya. Ya. Saya masih tinggal di rumah suami saya atau saya sementara tinggal di rumah orang tua saya, misal. Terus bagaimana ini? Apakah saya punya hak waris atau tidak? Nah, jawabannya masih, karena masih dalam apa? Masa iddah di talak raj'i. Ingat, talak apa? Raj'i. Kapanpun suami bisa rujuk selama masih masa iddah. Adapun jika masa iddah telah selesai, ya, walaupun ini talak roj'i, maka tidak ada lagi hubungan waris mewarisi, sudah selesai. Ma'assalamah sudah. Walaupun talak roj'i. Tapi kalau sudah melewati apa? Masa iddah, dia putus sudah hubungan. Kalau mau rujuk harus nikah lagi dengan akad baru. Dengan akad baru, dengan mahar baru, dan status dia sama seperti laki-laki lain. Ya. Mengkhitbah. Bisa ditolak, bisa apa? Tidak. Nah. Ini kalau talaknya adalah talak rajui. Lah, kalau talak bain bagaimana? Tapi sebelumnya saya tanya, talak bain itu ada masa iddahnya tidak? Tidak ada? Atau ada? Talak bain. Tetap ada. Tetap ada ya. Iya. Nah, talak bain itu tetap ada apa? Masa iddah ya. Tetap ada masa iddah. Karena diantara hikmahnya adalah istibra'ur rahim. Membersihkan apa? Rahim, sehingga tidak ada jejak. Ya, tidak ada jejak benih suaminya yang dulu. Ya. Naam. Ketika terjadi talak bain, ya, talak bain sama saja talak bain itu masa iddahnya juga salah satu quru. Nah, di talak yang ketiga. Nah, dengan talak bain maka tidak ada lagi hubungan waris mewarisi. Demikian pula kalau perpisahan itu terjadi karena fasakh, pembatalan nikah. Fasakh. Ya. Jadi perpisahannya karena fasakh, bukan karena talak. Misal karena diketahui setelah pernikahan lama sudah punya anak, ya, ternyata istrinya adalah saudara sesusuan. Ada misal ya, sudah punya anak, sudah 5 tahun ya, jadi suami istri, kemudian belakangan diketahui dengan pasti dan tidak ragu-ragu bahwasanya kedua orang ini memiliki hubungan apa? Sesusuan. Berarti mahram sesungguhnya. Tanpa mengucapkan talak otomatis sudah apa namanya? Batal pernikahan itu, fasakh, dan tidak ada lagi hubungan apa namanya? Waris-waris tidak ada. Tidak ada emang. Ya. Jadi talak bain atau fasakh ya, itu tidak ada hubungan apa? Waris mewarisi. Termasuk juga fasakh adalah ketika terjadi mula'anah. Ya. Baik, di catatan kaki saya tulis di situ. Contoh pembatalan nikah atau fasakh adalah seorang yang menikah kemudian di kemudian hari tersingkap bahwa keduanya adalah saudara apa? Sesusuan. Saat itu pula terjadilah fasakh. Demikian pula suami istri yang melakukan mula'anah, saling melaknat. Inilah yang disebut dengan li'an. Yang Allah sebutkan dalam surah Nur, ya, li'an. Dengan adanya li'an, saling melaknat antara suami istri, terputuslah hubungan suami istri selama-lamanya. Ya. Taib. Hukum li'an bisa dibaca sendiri. Ya. Tapi intinya yang sedang kita bahas, kalau terjadi li'an, maka tidak ada hubungan waris-mewarisi antara apa? Kedua suami istri. Nah, bahkan kalau punya anak pun, anak itu tidak punya hak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya yang telah melakukan mula'anah dengan ya, dengan istrinya. Anak yang terjadi li'an ya, dengan sebab itu ya. Baik. Kita lanjutkan ikhwan. Dengan terjadinya talak bain atau fasakh, maka sejak itu mereka tidak ada hubungan saling mewarisi. Ya. Kecuali satu keadaan. Talak bain, walaupun telah talak bain, tetap istri punya hak waris. Kapan itu? Kondisi yang bagaimana? Nah, di sini. Kecuali jika talak bain itu dijatuhkan menjelang kematiannya. Ini laki-laki sudah tua renta, ya. Tapi punya dua istri, yang satu dia mungkin suka, yang satu kurang, misal. Yang tidak dia sukai sudah ditalak dua kali. Ya, yang tidak dia sukai. Nah, menjelang kematiannya sudah sakit ini, sudah tersengal-sengal, sudah umurnya sudah tua, ya, kemungkinan saya akan mati dalam benak dia. Nah, dia terpikir ini istri saya yang tidak begitu saya sukai, saya cerai saja. Ya. Tapi di situ ada qarinah, ya, ada qarinah atau ada semacam indikasi bahwasanya maksud dia mencerai istri yang tidak begitu dia sukai ini, dan itu adalah cerai apa? Yang ketiga, bain, itu punya maksud agar sang istri ini tidak dapat apa? Warisan. Ada indikasi ke arah situ. Atau untuk menghususkan agar istrinya yang dia senangi itulah saja yang apa? Dapat. Ada indikasi ke arah situ. Ada indikasi yang kuat. Ya. Kalau memang seperti ini, ya, di mana talak bain tersebut dijatuhkan menjelang kematiannya yang diduga kuat atau ada indikasi bertujuan untuk menghalangi istri dari hak apa warisnya, maka dalam kondisi semacam ini istri tetap mendapatkan bagian warisan menurut pendapat yang paling apa rajih. Nah, menurut pendapat yang paling rajih, istri tetap mendapatkan apa warisan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, ini kurang lebih beberapa hal yang terkait dengan masalah apa? Nikah. Jadi nikah itu adalah sebab yang dengan sebab ini terjadilah hubungan waris-mewarisi antara siapa, berarti suami dan istri. Namun tadi ada rincian-rincian penting. Ya. Ada rincian-rincian penting. Pernikahan yang bagaimana yang merupakan sebab terjadinya apa? Waris-mewarisi. Ya. Kemudian jika pernikahan itu bukan pernikahan yang sah, ya, nah, apakah ada hubungan waris mewarisi? Baik. Kemudian ketika terjadi talak, ya, talak itu ada dua macam, ada talak roji, ada talak apa? Bain. Talak roji, ya, ketika seorang itu mati di tengah-tengah masa apa? Iddah. Bagaimana hukumnya? Kalau di luar masa iddah bagaimana? Kalau talak bain juga bagaimana? Nah, kalau talak bain otomatis sudah selesai, tidak ada hubungan apa waris mewarisi, kecuali fi halatin wahidah, kecuali dalam satu apa keadaan, yaitu ketika sang suami mencerai istrinya dengan talak bain di saat sakit menjelang apa kematiannya, dan di situ ada indikasi kuat, ya, bahwasanya ada tujuan dengan talak itu untuk menghalangi istrinya dari apa waris. Hadza wallahu a'lam. Jelas tidak ini? Ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah nasab. Berikutnya adalah nasabun. Nasab ini juga salah satu sebab yang disepakati oleh para ulama sebagai sebab yang menjadikan menjadikan hubungan waris mewarisi. Ya. Apa yang dimaksud dengan nasab? Ya. Nasab adalah hubungan kekerabatan atau hubungan rahim atau disebut juga hubungan apa? Darah, ya kan? Ada hubungan darah, ada hubungan kekerabatan, ada hubungan rahim. Nah, itu nasab. Nasab adalah hubungan kekerabatan atau hubungan rahim atau hubungan darah antara dua orang. Dan yang namanya nasab atau hubungan rahim ini bisa jauh, bisa apa? Dekat. Ya. Nah, dan tidak setiap orang yang punya hubungan kekerabatan terus termasuk dari ahli waris, tidak. Ya. Ada yang termasuk ahli waris, ada yang tidak. Sekarang misalnya bibi. Bibi itu punya hubungan kekerabatan atau tidak? Punya. Bahkan mahram. Ya, mahram. Saudarinya ayah namanya apa? Bibi, amma. Saudarinya ibu namanya apa? Bibi juga, khala. Kalau saya mati, ya bibi saya tidak dapat warisan dari saya. Dia bukan ahli waris. Ya, khala juga bukan ahli waris. Walaupun secara kerabatan, kerabat saya bahkan dekat. Karena dia apa? mahram juga, mahram. Ya. Taib. Jadi nasab itu adalah hubungan kekerabatan, baik itu jauh atau dekat, dan tidak setiap kerabat kemudian memiliki hak apa namanya waris. Taib, kita baca selanjutnya. Hubungan kekerabatan secara global ada tiga golongan kekerabatan. Ya, kalau kita mau melihat pohon nasab, ya, pohon nasab itu kalau kita lihat ada tiga bagian. Yang pertama adalah usul, asal, yang menjadi asal usul mayit. Asal usul kita ya ayah, ya. Kemudian kakek, maksudnya ayahnya ayah, ya. Ibu, nenek, baik nenek dari ibu atau nenek dari apa? Ayah, itulah asalnya kita. Nah. Taib. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah furu'. Furu' yakni cabangnya mayit, keturunannya mayit. Mereka adalah anak laki-laki, ya, dan anak perempuan, dan cucu dari anak laki-laki mayit. Yang termasuk ahli waris hanyalah cucu dari anak laki-laki mayit. Kalau cucu dari anak perempuan tidak. Ya. Walaupun kerabat juga. Tapi yang termasuk dari ahli waris adalah cucu dari anak laki-laki. Baik cucu laki-laki atau cucu apa? Perempuan. Nah. Taib, saya punya anak Sofia, saya punya anak Ismail. Taib. Sofia jelas ahli waris saya, kalau saya mati Ismail juga ahli waris saya. Taib. Nah, anak-anaknya Sofia itu bukan ahli warisnya saya. Karena itu cucu dari anak apa? Perempuan. Adapun cucu dari anak laki-laki, anak-anaknya Ismail, baik laki-laki atau perempuan, bagi saya adalah ahli warisnya saya. Taib. Loh kok demikian? Ya itulah syariat. Ya. Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu pada posisinya. Orang tidak diberi dari jalan ini, tapi Allah memberikan dari jalan yang lain. Ya. Taib. Kan demikian. Ya. Nah. Ya sama seperti kita dalam kehidupan sehari-hari namanya, rezeki namanya. Apakah kita akan protes kepada Allah ketika melihat saudara kita sukses dalam dunia jual beli apa motor misalnya? Ya Allah, kenapa saya tidak punya rezeki dari apa jual beli motor? Tidak bisa kita mengatakan demikian. Betul, kamu tidak bisa jual beli motor. Kamu bodoh dalam masalah jual beli motor. Tapi Allah beri jalan lain. Ya. Ya. Jual beli apa mas? Herbal misalnya. Ya, ya kan? Jual beli kerupuk. Ya. Ya. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala membagi ya rezeki namanya. Nah, hidup kita akan sempit kalau kita apa namanya? Ya, kok saya enggak seperti ini? Kok saya enggak? Ya. Taib. Tidak dapat dari kakeknya, dari pihak ya dari pihak saya, tapi dari pihak suami ya kan Sofia punya suami kan. Ya. Anaknya Sofia ini adalah apa namanya? Cucu bagi apa? Kakeknya, bapaknya siapa? Suaminya. Dapat dari situ. Ya. Ya. Kan demikian. Ya. Mungkin lebih banyak karena kakeknya lebih kaya. Ya. Ya. Kakek yang dari situ punya Innova, ya, kalau kita hanya sepeda ontel misalnya. Sudah, mau protes lagi. Nah, ya. Rezeki itu sudah Allah apa namanya? Allah tetapkan. Ya. Baik, kembali pada pembahasan, jangan terlalu melebar ikhwan, santang mari. Ya. Ada usul, ada furu', ya. Ada hawasi. Hawasi itu adalah furu'nya usul, demikian. Furu'nya usul. Cabang-cabangnya usul, ya, anak-anaknya ayah kita. Kalau anak-anaknya ayah kita berarti saudara kita. Ya kan? Anak-anaknya kakek kita berarti apa? Saudaranya bapak atau paman-paman apa kita kan demikian. Ini maksudnya hawasi. Ya. Hawasi mereka adalah saudara-saudaranya mayit, ya. Atau anak-anaknya saudara mayit, paman-pamannya mayit, dan juga anak-anak laki-laki dari paman apa Taman Mayit terus ke bawah. Nah, ini rinciannya insya Allah akan datang nanti, ya. Ada diagramnya, ada penjelasannya. Namun di sini hanya menegaskan bahwasanya salah satu sebab di antara sebab waris mewarisi adalah apa? Nasab. Ya, nasab. Dan ini sebab yang disepakati oleh para ulama. Ya. Taib. Pertanyaan, saya ulangi lagi, murojaah. Apakah semua orang yang punya hubungan nasab adalah ahli waris? Jawabannya tidak. Tidak. Ya. Nah. Apakah setiap orang yang punya hubungan mahram berarti dia ahli waris? Tidak juga. Ya. Taib. Ahli waris. Afan ikhwan, nasab. Nasab kalau dirinci ada berapa golongan? Tiga golongan. Yang pertama adalah usul. Setiap orang punya usul. Ya kan? Setiap orang punya usul. Yaitu ayah atau kakek, ayahnya ayah atau ibu atau nenek, nenek dari pihak ibu atau nenek dari pihak apa? Ayah. Setiap orang mesti punya usul, tidak mungkin tidak. Ya. Kecuali Nabi Isa tidak punya ayah. Ya kan? Nabi Adam juga tidak punya apa? Ayah. Hawa ya. Taib. Diciptakan dari tulang rusuk apa? Adam. Tanpa wanita. Ya. Tapi kalau kita semuanya mesti punya usul. Dalam arti mesti ada ayah. Ya. Ya. Taib. Kecuali kalau pernikahan yang tidak sah. Ya kan? Taib. Itu tidak dianggap ayah secara apa namanya? Secara ahkam, hukum. Ya. Tapi intinya kita lahir mesti punya asal-usul. Tetapi yang kedua, furu'. Furu' yaitu keturunan. Nah, ini tidak setiap orang punya apa? Keturunan. Seperti orang yang meninggal masih Joko. Ya. Joko tahu ya? Ya perjaka. Ya. Atau nikah lama tidak punya apa? Anak. Berarti tidak punya furu'. Furu' ini keturunannya. Apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu dari anak apa? Laki-laki. Kemudian hawasi. Hawasi. Apa ini maksud dengan hawasi? Hawasi adalah furu'nya usul, cabang-cabangnya asal usul kita. Ayah kita punya cabang-cabang selain kita, yaitu siapa? Saudara-saudara kita. Ya kan? Saudara kandung, ya, ada saudara saya, masuk juga saudara si ibu. Ya. Saudara si ibu adalah furu'nya usul kita, yaitu ibu, anak-anaknya ibu. Taib. Kemudian furu'nya kakek. Iya. Furu'nya kakek itu anak-anaknya kakek. Selain ayah kita siapa? Paman. Ya, paman-paman kita itu juga hawasi. Nah, ada mujmalan ini secara mujmal rinciannya insyaallah kita akan baca pada waktunya. Bi'idznillah azza wa jalla. Nah. Adapun yang ketiga ini mungkin butuh waktu tersendiri. Ya, ini sebab yang ketiga adalah wala. Al-wala ya. Kita akan baca pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Ya. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami ya, bisa dimengerti ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa ya tafaqquh fiddin dan memudahkan untuk mengamalkan apa yang kita ketahui minal haq dan meninggalkan apa yang kita ketahui minal batil. Wassallallahu wasallam ala عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.